da'wat dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi lil-imam Rabbani Muhammad bin Abi Bakar ibn Qayyim rahimahullah ahad talamiz Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyah wa min ahli syuyuhi al-hafidh ibn Kathir rahimahumullah. Qala faslun, beliau berkata faslun, dararul dhunubi fil qalbi ka dararul sumum fil adhan, bahaya dosa di dalam hati, terhadap hati, itu seperti bahaya racun terhadap tubuh kita. Nah, artinya sama-sama berefek membinasakan. Kalau, tapi bedanya, kalau racun bisa, racun atau bisa atau yang sejenis itu hanya melukai, menghancurkan fisik, membuatnya mati, kemudian dikubur, selesai. Tingkat perbedaannya dalam hal kemudaratan tersebut, tingkat, nah, makin kuat racun itu makin berbahaya bagi tubuh. Dan racun itu yang paling mengerikan adalah yang tidak ada rasanya, tidak berbau, tidak berwarna, tapi tahu-tahu orang yang minum mati. Itu mengerikan, nah, itu paling kuat itu racunnya. Nah, sama seperti dzunub juga. Jadi hati-hati, semakin halus, semakin samar, itu semakin berbahaya. Makanya paling berbahaya itu hatta yang kecil misalnya. Kibir yang kecil, riya yang kecil, itu bahaya sudah. Qala wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu adz-dzunubu wal ma'asi. Dan bukankah di dunia ini, demikian pula di akhirat, kejelekan dan penyakit petaka itu tidak lain sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Al-falah wa sa'adah itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Itu pasti. Sudah kita baca kepada waktu yang lalu, masida min syaidin. Seperti kata Ibnu Naam Abu Bakar Siddiq, masida min syaidin walakuti'an min syajaratin, tidak ada satupun pohon yang ditebang, putus rantingnya, entah, nah, dengan sengaja manusia itu memotongnya atau terkena, ya, tumbang, tertembak binatang-binatang buruan, itu tidak lain kata beliau radhiyallahu anhu, karena dia menyia-nyiakan tasbih, tugas yang mereka harusnya melakukannya. Nah, kita ingat juga seperti ini, Imam Al-Qurtubi yang lupa dengan zikir masa, malamnya terkena sengatan kala jengking. Nah, dalam keadaan beliau bingung apa dosanya, karena tahu Allah menyebutkan wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu melainkan karena dosa-dosa yang kamu perbuat. Wa ya'fuan katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Beliau paham, tapi cari-cari dosa apa yang dia lakukan di siang hari tadi. Ternyata kesalahannya cuma tertinggal, lupa zikir masa. Nah, itu juga yang menimpa ini istrinya, istri Syuraih Al-Qadhi atau siapa? Nah, hanya karena dia penasaran, tidak taat kepada suaminya, penasaran apa yang ditutup oleh suami, sudah dilarang, jangan dibuka mangkuk, ya. Ternyata di dalamnya itu kalajengking, belum sempat beliau bunuh. Sudah dipesan oleh beliau, jangan dibuka. Ternyata dibuka oleh dia, penasaran. Kena. Subhanallah. Ya. Nah, itu dikatakan oleh mereka. Mulai dari dinukil dari Ali bin Abi Thalib, nanti juga akan kita dapatkan, ya. Tidak ada satupun keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan melainkan dalam ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada petaka dan musibah melainkan pada kedurhakaan kepada Allah. Nah, kedurhakaan itu masing-masing bertingkat-tingkat. Tapi bagaimanapun, kata mereka para ulama, jangan pandang besar kecilnya dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi pandang siapa yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran itu imma, artinya kemaksiatan dan dosa itu imma kita melanggar larangan Allah, atau kita menolak, tidak mengerjakan perintah Allah. Antara dua itu. Tapi dinukil oleh Ibnu Qayyim juga, ada 20 sisi. Bahwa menolak perintah, tidak mau mengerjakan perintah, itu lebih berat daripada orang yang melanggar larangan. Nah, ya, lebih berat. Karena ya, yang pertama yang disebutkan oleh beliau, orang yang melanggar perintah, yang tidak mau mengerjakan perintah, itu ada kekibiran di dalam hatinya. Nah, memandang, ya, menganggap dirinya hebat sehingga yang memberi perintah itu harus lebih tinggi dari dia, atau dia merasa, nah, siapa kamu kok berani merintah saya? Kalau dia ini orang yang melanggar larangan, itu biasanya karena dorongan. Namanya jiwa itu kan penasaran, ya. Makin ditahan dia makin berdosa, mendobrak. Nah, kelemahan manusia apalagi. Ada antusias, ada semangat, ada keinginan. Nah, itu sering yang membuat dia melanggar larangan. Ini yang menyebabkan, kata beliau, nah, jatuhnya Adam dalam pelanggaran rahimahullah. Artinya beliau menyentuh ataupun memakan dari bagian ini buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pohon yang itu didekati. Adanya hirs, antusias, keinginan. Nah, itu lebih mudah untuk dia bertobat kembali daripada orang yang menolak perintah. Qala faman alladhi akhrajal abawain minal jannah? Apa yang menyebabkan kedua ayah dan ibu kita keluar dari surga? Dari ladzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila daril alam wal ahzani wal masa'ib. Apa yang menyebabkan ayah kita Adam dan ibu kita Hawa keluar dari surga, negeri yang penuh kelezatan dan kenikmatan, keceriaan, kegembiraan, menuju negeri yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah, kesusahan, petaka, kesulitan. Nah, satu pelanggaran. Subhanallah. Kalau kita artinya di sini ingin diungkapkan juga oleh beliau, nanti juga disebutkan. Kalau satu kesalahan yang seperti itu, Nabi Adam alaihi salam, Hawa dikeluarkan oleh Allah dari jannah, sampai sekian ribu tahun beliau merasakan penderitaan di muka bumi, bersusah payah menenun, ya, mencari makanan, buat tempat tinggal. Nah, subhanallah, karena satu kesalahan. Karena satu kesalahan pula. No. Nanti disebutkan oleh beliau. Wa man alladhi akhraja iblis min malakutis sama' wa taradahu wa la'ana. Apa yang menyebabkan iblis itu keluar dari kerajaan langit? Allah usir dia. Allah laknat dia. Wa masakha zahirahu wa batinahu. Wa ja'ala suratahu aqbaha suratin wa asna'aha. Wa batinahu aqbaha min suratihi wa asna'. Allah hapus, yani Allah rubah bentuk lahiriahnya yang tadinya gagah, yang tadinya rupawan, sama seperti tadi gambar malaikat-malaikat. Masya Allah. Nah, Allah rubah menjadi bentuk yang paling jelek. Nah, ada tanduknya. Yes. Nah, wa batinah, bahkan juga batinnya. Allah jadikan surahnya, lahiriahnya itu lebih, yani surah yang paling jelek, yang paling buruk. Batinnya lebih jelek lagi dari bentuk lahiriahnya. Wa buddila bil qurbi bu'dan, ditukar, digantikan untuk dia yang tadinya dia mendekat kepada Allah bersama para malaikat, ditukar dia ini menjadi kejauhan, dijauhkan dari Allah. Wa birrahmati la'natan, ditukar untuk dia tadinya dia itu mendapatkan rahmat termasuk orang-orang yang dirahmati, akhirnya dirubah, dia mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Wabil jamal qubhan, dirubah kecantikannya, rupawannya menjadi kejelekan. Sebenarnya ini hal yang buruk atau keadaan yang buruk, wajah yang buruk dan mengerikan. Wabil jannati naron taladza, yang tadinya dia di surga akhirnya dirubah, ditempatkan dia di dalam neraka yang bernyala-nyala. Wabil imani kufran, dari keimanan menjadi kekufuran. Wa bimualatil waliyil hamidi a'zama adawatin wa musyaqah, yang tadinya dia mendapatkan loyal, kecintaan, perlindungan sebagai teman, sebagai artinya bukan apa namanya, bukan singkat artinya apa, nah, orang-orang yang dilindungi, dicintai oleh al waliyil hamid, menjadi orang yang paling musuhnya besar, paling hebat dimusuhi. Nah, baru menjadi musuh yang musuh terbesar, musuh yang paling, artinya bukan Allah menganggapnya hebat, tapi dia adalah sebesar-besar musuh bagi Allah, makhluk yang paling memusuhi Allah. Wa bi zajali tasbihi wa taqdis wa tahlil zajal al kufri wa syirki wal kadhib wa zur wal fuhsh, yang tadinya dendangannya ataupun apa namanya, ungkapan-ungkapannya, bicaranya, lisannya yang keluar itu adalah tasbih, takdis, tahlil, akhirnya berubah, dirubah menjadi isi mulut, isi apa namanya, perkataannya, pembicaraannya, ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, dusta, kepalsuan, fosh, kekejian. Nah, itu kan memang yang dibisikkan oleh syaitan, yang dijanjikannya janji palsu, ya, perkataan-perkataannya penuh dengan kedustaan, mengajak kepada kesyirikan, kekufuran. Wa bi libasil imani libasal kufur, ditukar untuk dia pakaian keimanan dengan pakaian kekafiran, diganti untuk dia menjadi pakaian kekafiran. Wal fusuqi wal isyan, kefasikan dan juga kemaksiatan. Fahana 'alallahi ghayatal hawan, akhirnya dia menjadi makhluk yang paling hina dalam pandangan Allah. Wa saqata min 'ainihi ghayatas suqut, dan betul-betul jatuh dari pandangan Allah. Wa halla alaihi ghadabur rabb ta'ala fa ahwah, dan pantas dia menimpa kemurkaan Allah yang menghancurkan dia, menjatuhkan dia ke dalam-dalamnya dalam kemurkaan Allah. Wa maqatahu akbara maqt wa arfa'dahu, Allah murka kepada dia dengan kemurkaan atau kebencian yang sehebat-hebatnya yang itu membinasakan dia. Fasara qawadan likulli fasikin wa mujrim, akhirnya syaitan, iblis, menjadi pemimpin bagi setiap kefasikan, setiap orang yang fasik dan orang yang durjana. Radiya li nafsihi bil qiyadah ba'da tilkal ibadah, dia rida memilih untuk dirinya sebagai pemimpin kefasikan, kejahatan, setelah dahulunya dia adalah orang yang berada di dalam ibadah dan siadah. Nah, tenggelam, terbenam, artinya tekun dalam beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Bahkan siadah, punya kedudukan. Seperti dalam riwayat Israiliyah dari Abdullah bin Abbas menyebutkan, iblis itu dahulu adalah pemimpin malaikat langit dunia. pemimpin para malaikat langit dunia. Dia yang ditugaskan oleh Allah membawa para malaikat untuk memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tapi setelah dia menolak satu perintah Allah, satu, dia dilemparkan, dijauhkan dari laknat Allah sejauh-jauhnya, dikeluarkan dari surga, dirubah bentuknya yang tadinya bagus menjadi rupa yang jelek, hatinya yang tadinya penuh keimanan jadi hati penuh dengan kekufuran. Satu, penolakan terhadap perintah. Tidak mau dia diperintah oleh Allah, dia menciptakan dia. Padahal sujud kepada Adam itu bukan dia berarti merendahkan diri kepada Adam, tapi dia tunduk kepada Allah. Nah, dengan angkuh dia berani mengatakan ana khairun minhu. Nah, ya, lam akun li asjuda liman khalaqta tina. Nah, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kata iblis. Berani dia menantang Allah. Saya lebih baik dari dia. Kenapa kok engkau suruh aku sujud kepada dia? Nah, kesombongan menahan dia untuk mentaati perintah Allah yang telah menciptakan dia. Satu kesalahan Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari negeri yang penuh dengan kelezatan dan kesenangan ke negeri yang penuh dengan penderitaan. Satu kesalahan. Hitung berapa kesalahan kita sejak kita baligh. Hitung ya pelanggaran terhadap larangan Allah yang kita lakukan sejak kita baligh. Dan hitung berapa banyak kita mengingkari, melanggar, yakni tidak mau menjalankan perintah Allah sejak kita baligh. Itu. Nah, sudah seperti itu masih berani mengaku diri salafi sejati. Nah, ya, berani menganggap bahwa kita telah berbuat sesuatu yang berharga untuk diri kita, melakukan ketaatan. Nah, ya subhanallah, ya, alangkah tertipunya kita. Begitu banyak kita melanggar larangan Allah. Begitu banyak kita seringnya, betapa seringnya kita tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, sudah itu kita merasa bahwa kita masih berada di atas. Nah, jalan orang-orang yang menuju ke dalam jannah. Qala rahimallah, fa'iyadan dikallahumma min mukhalafati amrik wartikabi nahyik. Ya Allah, berlindung kami kepada Engkau ya Allah dari menyelisihi perintah-Mu dan melakukan apa yang Engkau larang. Ya. Berkaca kita. Iblis yang begitu bahaya ini begitu lama, bertahun ribuan tahun melakukannya ini dalam keadaan dia taat kepada Allah. Beribadah kepada Allah bersama para malaikat, bahkan diangkat oleh Allah ini seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas itu menjadi pemimpin para malaikat langit dunia, bukan main-main. Subhanallah. Nah, hanya karena satu pelanggaran yang dia tidak mau menuruti perintah Allah, dikeluarkan dia oleh Allah dari jannah, dijauhkan dia dari rahmat Allah. Coba kita lihat, nah, dalam keadaan kita senantiasa mendapatkan kesenangan, nah, ya, kesenangan hidup, harta, keluarga, kedudukan, teman, nah, berdatangan kepada kita dunia. Sementara ketaatan kepada Allah ataupun ini perintah Allah banyak yang kita langgar, kita kerjakan. Larangan Allah banyak yang kita langgar. Nah, alangkah kerdilnya kita dalam keadaan seperti ini kita masih merasa apa yang disebutkan oleh beliau, nah, pada halaman yang lalu, lihatlah. Wa nahnu jami'an baina tafsir bal tafrid wal am. Kita antara dua ini. Kalau tidak tafsir dan tafrid, yaitu merasa aman. Merasa aman, sudah pede, sudah melakukan amalan ibadah. Melakukan ketaatan. Sehingga ketika mungkin terjatuh, kena musibah, apa dosaku? Cepatnya itu. Ya, merasa kayaknya enggak pantas lah, kamu enggak pernah buatnya, merasa enggak pernah buat dosa. Entah nabi atau rasul atau malaikat. Kita Nabi atau Rasul, kenapa enggak merasa berbuat dosa? Nah, ini kita. Ya. Nah, berkacalah. Ya. Hal ini disebut, dia nanti disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan beliau ungkapkan ini beliau. Satu kesalahan Nabi Adam. Ya. Nah, artinya yang ditakdir Allah juga memang semuanya itu. Hal satu yang beliau melanggar larangan dari Allah. Wala taqrabu hadhihi asyjarata fatakuna minadh dhalimin. Sudah diingatkan oleh Allah. Fa akala minha fa badat lahumu sawa'atuhuma. Nah, satu pelanggaran ini. Nah, iblis juga satu. Tidak mau dia menuruti perintah Allah, begitu bagiannya. Lihat kita, ukur kita. Kalau sampai iblis seperti itu, kita kok merasa hebat? Nah, Nabi Adam yang seperti itu, kok kita merasa hebat? Nah, merasa bersih. Baik. Ini supaya kita menyadari. Qala rahimahullah, wa man ladhi aghraqa ahlal ardi kullahum? Apa yang menyebabkan terbenamnya, tenggelamnya seluruh penduduk bumi? Hatta 'alal ma'u fawqa ra'sil jibal. Sampai air itu menutupi puncak-puncak gunung. Semuanya tenggelam. Ya. Tahu kita jawabannya. Kesyirikan. Pangkalnya apa kesyirikan? Ghulu fi shalihin. Wa man ladzi sallata ar-rihal aqima ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhi al-ardi ka'annahum ajaz nakhlin khawiyah. Apa yang menguasakan menyebabkan datangnya angin yang sangat dingin, yang luar biasa dinginnya, menghantam kaum 'Ad lalu melemparkan mereka sebagai bangkai-bangkai ke tanah, dan ini seperti mereka batang-batang kurma yang keropos kosong dalamnya. Ini mereka disebutkan dalam sebagian menafsirkan kisah angin 'Ad ini. Nah, itu menghancurkan masuk ke dalam, menembus ke jantung-jantung mereka, membuat mereka terangkat. Kemudian dihempaskan mereka dalam keadaan isi dada mereka, isi tubuh mereka sudah hancur. Qala wa damarat ma marrat alaihi min diyarihim wa hurufihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Lalu angin itu menghancurkan apa yang dilewatinya, rumah-rumah mereka, sawah ladang mereka, ternak-ternak mereka, hingga mereka akhirnya menjadi telatnya ini, menjadi pelajaran ibrah bagi umat-umat yang lain sepeninggal mereka sampai kiamat. Bagi orang-orang yang memang hidup hatinya, akalnya sehat, maka itu menjadi peringatan. Ya. Nah. Ya, ibratan liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Kalau memang dia punya hati. Nah. Qala wa man ladzi arsala ala qaumi Tsamud as-sayhata hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa pula yang menyebabkan datangnya angin? Sayha, suara yang mengguntur yang menyebabkan hancurnya jantung-jantung mereka di dalam tubuh mereka lalu mati mereka semua. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Hatta diceritakan waktu itu ada salah seorang dari mereka yang sedang ihram di tanah Mekah. Tidak terkena. Begitu keluar dari tanah haram, hancur. Nah, begitu keluar dari tanah haram, dia hancur. Terkena seperti kaumnya yang terkena. Wa man ladzi rafa'a qurar lutiyah hatta sami'at al-malaikatu nubah nabiha filadhihim thumma qalabaha 'alaihim. Apa pula yang menyebabkan terangkatnya kampung negeri Lut, negeri Sodom, sampai para malaikat mendengar lolongan anjing-anjing mereka saking tingginya. Ini disebutkan Jibril yang mengangkat. Jibril alaihissalam mengambil ya, kampung tersebut sampai ke dasarnya. Nah, kemudian diangkat ke langit setinggi-tingginya, kemudian dibalik. qalabaha alaihim faja'ala 'aliyaha safilaha, yang bagian atasnya menjadi bawahnya, dibalik, kemudian dihempaskan mereka. Fa ahlakahum jami'an, kemudian Allah hancurkan mereka semuanya. Summa atba'ahum hijaratan minas sama' amtaraha 'alaihim, kemudian Allah ikuti, susulkan dengan batu-batu yang Allah lemparkan untuk mereka dari langit. Jadi hujan batu. Fajama'a 'alaihim minal 'uqubati ma lam yajma'ahu 'ala ummatin ghairihim. Allah gabungkan kepada mereka hukuman-hukuman yang tidak pernah Allah kumpulkan terhadap satu umat pun sebelum mereka. Wali ikhwanihim amsaluha, dan buat saudara-saudara mereka semisal itu juga. Artinya siap-siap mereka melakukan dosa-dosa ataupun pelanggaran-pelanggaran juga akan dapat bagian azab dari Allah. Dan itu semua disebutkan oleh Allah bahwa kehancuran mereka itu disebabkan dosa. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id, dan itu tidak jauh bagi orang-orang yang zalim, pasti mereka akan merasakannya cepat atau lambat. Wa man alladhi arsala 'ala qaumi syu'aibin sahaban adzabi kadzulal, apa yang menyebabkan, yang melepaskan kepada kaum Nabi Syu'aib awan azab, yang awan itu seperti naungan dzulal, ya, seperti payung di atas kepala mereka. Falamma sara fawqa ra'sihim ru'usihim, ketika awan itu sudah berada tepat di atas mereka semuanya, penduduk kampung itu keluar Madian, mereka keluar ke tanah lapang untuk merapatkan karena merasa panas dan gerah, kemudian mereka ingin cari hujan, mengira awan yang bergulung-gulung besar itu adalah hujan. Amtara 'alaihim naran talabba, ternyata setelah berada di bawahnya yang turun bukanlah air tapi api yang membakar mereka. Nah, Allah katakan tentang itu semua, fa ahlaknahum bidzunubihim, Allah kami menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Karena dosa-dosa mereka, bukan kejadian gempa bumi biasa, bukan kebakaran biasa, bukan kematian biasa. Tapi memang diadab oleh Allah. Begitu sunnatullah terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Kita sekarang kita dapatkan, ya, memang Allah jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Selama masih ada orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah, kata sebagian ulama, selama itu pula mereka terjaga dari azab yang merata. Nah, qala rahimahullah, wa man ladzi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bar, apa yang menyebabkan tenggelamnya Fir'aun dan tentara-tentaranya di laut. Summa naqalat arwahahum ila jahannam fal ajsadu lil gharq wal arwah lil harq. Nah, kemudian kemudian memindahkan roh mereka ke dalam jahannam. Jasadnya tenggelam di laut, roh mereka tersiksa di dalam jahannam. Kecongkakan, penindasan, dosa lagi. Wa ma alladhi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahli, apa yang menyebabkan Qarun terbenam ke dalam tanah bersama hartanya, bersama rumahnya, bersama pengikutnya. Nah, ketamakan terhadap harta, mendustakan Rasul, durhaka kepada Rasul. Wa man alladhi ahlakal qurun, ingat tadi apa namanya yang ma'asi, yang namanya ma'asi atau dzunub itu, ma yukhalifu amrallahi wa rasulih, semua yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya itu adalah maksiat. Nah, jangan pandang besar kecilnya, apapun juga yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu adalah maksiat, dan apapun juga maksiat itu adalah nau' min anwa'i syirik, dan berulang kita sebutkan dalam majelis ini. Apapun juga jenis maksiat itu adalah satu jenis dari kesyirikan. Allah perintahkan kita. Perintah, banyak perintah. Nah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. diperintah kita untuk beribadah kepada Allah dengan semua makna ibadah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah. Betapa banyak yang kita langgar. Kita mendahulukan kepentingan diri pribadi, hawa nafsu kita, dari perintah-perintah Allah. Nah, termasuk di dalamnya apa? Menjauhi larangan Allah. Ini mana ibadah. Betapa banyak kita justru melakukan larangan-larangan Allah. Siapa yang kita taati ketika Allah memerintahkan kita justru tidak melakukan? Ketika Allah melarang kita justru mengerjakan. Siapa yang kita taati? Nah, ini mana-mana ibadah kita ulang-ulang. Mana-mana ibadahnya Allah sudah mengikat perjanjian dengan kita. Allah sudah mengikat perjanjian dengan kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan. Bukankah telah aku buat perjanjian dengan kamu, wahai bani Adam? Alla ta'budu syaitan. Jangan kamu menyembah syaitan. Sujud kepada Adam? Kepada apa, iblis? Tidak, bukan itu maksudnya. Ya, jangan taati dia, jangan ikuti langkah-langkahnya. Ini perjanjian kita dengan Allah. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi subhanallah, betapa seringnya kita justru menjadi teman syaitan. Ya. Nah, kita disuruh memusuhi dia, justru kita mendekati dia. Jadi teman duduk. Nah. Coba. Nah, siapa yang kita taati? Siapa yang kita sembah? Ya. Qala wa man ladzi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il uqubat wa dammaraha tadmira. Apa pula yang menyebabkan hancurnya generasi-generasi abad-abad setelah Nabi Nuh dengan berbagai macam bentuk hukuman, dan Allah menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya generasi-generasi tersebut, tidak ada lagi terdengar sisa-sisa yang kita dapatkan, peninggalan-peninggalan situs-situs, tempat-tempat kediaman mereka. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi yasin bisayha hatta khamadu anha akhirihim. Apa pula yang menyebabkan hancurnya kaum sahibu yasin, orang-orang yang berhadapan dengan yasin. Nah, ini orang-orang yang diutus kepada mereka 3 orang rasul yang kemudian mereka menentangnya. Nah, dengan suara yang mengguntur sehingga mereka mati semua. Wa man ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadidin fajatu khilal ad-diyar wa qatalu ar-rijala wa sabbu ad-dhurriyyata wan nisaa'a wa ahraqu ad-diyar wa nahabu al-amwal thumma ba'athahum 'alaihim marratan thaniyatan fa ahlaku ma qadaru 'alaihi wa tabbaru ma 'alau tadbira. Apa yang menyebabkan datangnya kepada Bani Israel, yang mengirimkan kepada Bani Israel, yang menyebabkan datangnya satu kaum kepada Bani Israel yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, lalu memasuki rumah-rumah mereka, membunuhi laki-laki, menawan anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka, membakari rumah-rumah mereka, merampas harta-harta mereka. Ini diketahui sebetulnya oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi sangat tahu, ya, sangat paham bahwa yang menyebabkan kehancuran mereka adalah kedurhakaan dan kemaksiatan mereka kepada Allah. Berulang perjanjian. Ingat, tadi Allah sudah menyebutkan, dan alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Perjanjian kita dengan Allah. Nah, pernyataan kita kepada Allah bahwa kita beriman kepada Allah dan tunduk kepada Allah, ataupun syahadatain yang kita ucapkan, itu sudah baiat kepada Allah. Dan semestinya orang yang mukmin itu jaga mitsaqun ghalidz ini, perjanjian yang kuat ini. Lihat bagaimana Allah menghancurkan Bani Israel ketika mereka berulang-ulang. Wa idza khadna mitsaqahum wa rafa'na faqahum at-tur khudhu ma atainakum. Ya, Allah katakan begitu. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ada lagi yang seperti itu juga. Ya, sampai akhirnya Allah mengatakan fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ketika mereka berulang-ulang melanggar perjanjian itu, nah, sikap mereka seperti itu, kami laknat mereka. Kalau Allah sudah melaknat 7 turunan terkena laknat tersebut, tidak ada yang bisa mengangkat, melepaskan yang laknat itu kecuali mereka bertobat kepada Allah. Nah, ini sebetulnya ya, tapi mereka betul-betul sudah gelap mata, putus asa. Makhluk bangsa yang paling putus asa dari rahmat Allah ini bangsa Yahudi. Ya, sebagaimana syaitan, iblis, dikatakan iblis putus asa untuk lagi mendapatkan rahmat Allah, dia diusir. Sehingga apa? Yang ada di dalam benak mereka bukan lagi untuk bertobat, tapi bagaimana menarik kawan sebanyak-banyaknya. Itu yang diupayakan oleh orang-orang Yahudi. Itu yang diupayakan oleh mereka, punya teman sebanyak-banyak dalam neraka. Kami dilaknat, kalian juga harus dilaknat. Nah, ya tidak langsung serta-merta langsung di sana kita mengikuti agama mereka. Kita diam dengan kejahatan dan kesesatan mereka, itu sudah kemenangan bagi mereka. Apalagi kalau mengikuti apa yang mereka programkan. Nah, semua yang datang dari Yahudi, program-program pemikiran, perusakan diikuti, itu senang sekali mereka, luar biasa. Ya, maka Allah menyatakan walan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaupun anda tidak berubah agama, ya, tidak langsung jadi Nasara, tidak langsung jadi Yahudi, tapi anda ya, tidak bicara tentang kesesatan mereka, ya, penyelewengan mereka, itu sudah kemenangan bagi mereka. Dah ridho mereka. Makanya mereka yang kerja dengan orang-orang Yahudi dibiarkan sholat itu bukan sebuah keberuntungan. Nah, antum diketawain oleh mereka, ya, dilecehkan oleh mereka. Tapi coba kalau antum memang betul berani bicara, kenapa anda memilih beragama seperti ini? Kenapa? Padahal anda tahu Islam, padahal anda tahu Rasulullah diutus, anda tahu yang namanya Farklet itu adalah Muhammad SAW. Marah dia, antum dipecat kalau enggak dibunuh. Ya. Nah. Qala. Nah. Wa qatala ar-rijal wa sabbud dhurriyyata wan nisaa'. Tsumma ba'atha 'alaihim marratan tsaniyah. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka yang kedua kalinya, yang bangsa lain yang juga sangat kuat. Fa ahlaku ma qadaru 'alaihi. Mereka menghancurkan apa yang mereka mampu untuk hancurkan. Wa tabbaru ma 'alau tasbira. Dan mereka meruntuhkan semua yang menjulang, yang mereka tinggi, yang bangun tinggi-tinggi, mereka hancurkan sehancur-hancurnya. Wa man ladzi asallata 'alaihim anwa'al 'uqubat. Apa yang menyebabkan dikuasakannya kepada mereka berbagai jenis hukuman, kehinaan yang dialami oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi? Apa yang menyebabkan? Mereka tahu. Pangkal pertama kali yang menyebabkan mereka rusak, nah, zina. Ketika tersebar di dalam masyarakat, apa-apa enam awalnya perempuan-perempuan mereka itu dikenal pendek, ya. Nah, akhirnya pakai yang sekarang kita kenal sepatu tinggi itu supaya mereka kelihatan tinggi. Kemudian mereka, nah, ketika wanita-wanita orang-orang Yahudi itu dibiarkan mereka keluar, nah, seperti itu jadinya rusak. Dan itu yang mereka paham. Itu terjadi waktu di zaman Nabi Musa masuk ke negeri, ya, diperintahkan. Itu banyak cerita tentang mereka dalam Israiliyat juga disebutkan. Nah, ya, seperti dalam kisahnya Bal'am bin Ba'ura. Kalau memang kalian ingin mau menghancurkan itu, sebarkan, ya. Tidaklah tersebar zina di kalangan mereka, mereka pasti hancur. Dan ternyata benar, ketika jatuh ke dalam perzinaan, mereka binasa perbuatan keji ini. Nah, dan tapi itu subhanallah, tidak mereka jera. Nah, qala rahimahullah marratan bil qatl, kadang dengan pembunuhan, wasabi, kadang dengan ditawannya mereka, wa kharabil bilad, dihancurkannya rumah-rumah mereka, wa marratan bijauril muluk, kadang-kadang ditimpakan kepada mereka kejahatan para raja, penguasa mereka. Ya, kita kenal ada namanya Zunawas, Nebukadnezar, ya, Nero, orang-orang yang membantai, membakar orang-orang Yahudi. Apa sebabnya mereka bisa dibantai, dibunuh? Karena kedurhakaan mereka. Nah, kedurhakaan mereka. Mereka sudah tahu, tapi masih juga ngotot mereka. Nah, merasa mereka mulia. seperti yang dikatakan oleh Huya bin Akhtab, ya, kemudian Ka'ab al-Ashraf, itu bangga sekali mereka bisa memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah. Wa marratan bi masrihim qiradatan wa khanazir, kadang dengan mengubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Wa akhiru dzalika aqsama Rabbu tabaraka ta'ala. Dan yang paling akhir lagi Allah bersumpah, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al 'adab. Allah bersumpah sudah pasti akan mengirimkan kepada mereka orang-orang yang akan menimpakan azab yang jelek kepada mereka. Tapi subhanallah, tidak juga sadar sampai nanti, ya, paling akhirnya setelah mereka nanti bergabung. Enggak tahu sekarang katanya sudah 30 ribu Yahudi di Asbahan, di Iran. Negeri tempat nah markasnya Dajjal. 70 ribu, kalau sudah terkumpul 70 ribu, maka nanti akan terkenal. Mereka akan memerangi kaum muslimin. Dan disitulah nanti pertempuran. Ya, batu-batu dan pohon-pohon akan membantu berjuang bersama kaum muslimin. Memanggil abna'ul muslimin, ya ashabul Quran, ya ahlal Quran, ya muslim, hadha yahud warai, uqtul. Semua batu dan pohon akan bicara kecuali gharqat. Dan itu akan dikenal. Itu yang terjadi. Mereka ditindas, mereka diusir, mereka dilecehkan, mereka dihina, ditangkap, diperangi. Qala Imam Ahmad, haddatsana Al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Sufwan bin Umar, wa haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi. Qala lamma futihat Qubrus. Qubrus ini artinya apa? Siprus, Siprus, Siprus apalah. Kota di Italia itu, Pulau Siprus. Tahu ya? Siprus di Italia. Bahasa Arabnya Qubrus. Ada sebuah pulau di. Nah. Pulau Siprus. Furiqa baina ahliha. Dipisah di antara penduduknya. Dibagi-bagi. Fabaka ba'duhum ila ba'du. Nah, menangis satu sama lain. Menangisi nasib mereka, kok malang sekali kita itu. Tapi enggak sadar kalau itu disebabkan dosa. Nah, fara'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki. Aku lihat Abu Darda menangis, sahabat di zaman sahabat. Nah, duduk seorang diri sambil menangis. Faqultu ya Abu Darda, ma yabkika fi yaumin a'azzallahu bihi al-Islam wa ahla. Wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis pada hari yang di situ Allah memuliakan Islam dan pemeluknya? Faqala waihak ya Jubair, waihak ya Jubair, ma ahwanal khalq ala Allahi azza wa jalla idza adau amra. Nah, waihak ya Jubair, ma ahwanal khalq khalqa, ma ahwanal khalqa, bukan ahwanul khalqi, salah ya, salah ketiknya, ini ta'ajubiyah. Ya. Nah. Ma ahwanal khalqa 'ala Allahi, alangkah hinanya salah satu makhluk dalam pandangan Allah idza adau amrahu. Ketika mereka menyia-nyiakan perintah-perintah Allah. Bainama hiya ummatun qahirah, padahal dia mereka ini umat yang na'am, satu bangsa yang qahirah, yang berkuasa, zahirah, yang menang. Lahumul mulk, mereka punya raja, punya kekuasaan, punya kerajaan. Taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Mereka tinggalkan perintah Allah. Akhirnya mereka menjadi seperti yang kamu lihat. Dihinakan oleh kaum muslimin. Oleh tentara-tentara Allah. Akhirnya dikalahkan mereka. Karena dosa, dosa mereka. Begitu pula sebetulnya sunnatullah. Ketika kaum muslimin tunduk kepada Allah, mereka berjaya dan menang. Dan ketika mereka durhaka kepada Allah, mereka yang dilibas oleh musuh-musuh mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, kenapa hancur Islam di Spanyol, hilang tiada bekas, tinggal enam, ya, Istana Al-Hamra, Istana Merah yang dibangun oleh dinasti Umayyah, dinasti Bani Umayyah, dinasti Muawiyah, ya, prajurit-prajurit tentara-tentara Bani Umayyah yang sampai ke Spanyol di bawah pimpinan komandan mereka Tariq bin Ziyad. Nah, itu sekarang jadi gereja, jadi perpustakaan. apa yang menyebabkan mereka enam kaum muslimin atau Islam lenyap di sana? Imam Al-Qurtubi menyebutkan disebabkan dzunubina. Nah, disebabkan dosa kami dan kami meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Diakui oleh beliau. Nah, dan itu yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang juga kita merasakannya. Nah, yang keadaan yang seperti ini kita kalau kita lihat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnatullah yang kita baca dalam Al-Quran, kita akan mengatakan shadaqallahu wa rasul. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Nah, ya, terjadi apa yang terjadi. Kejahilan, pembunuhan semakin banyak, ilmu semakin jauh. Orang-orang yang nam shadiqun yani yukadzabun didustakan. Orang-orang yang kadzibun kadzabun dajjalun yu'tamanun diberi amanah. Orang-orang jahil jadi pemimpin ditanya. Nah, sementara orang-orang yang mukmin, orang-orang yang berilmu sembunyi. Takut khawatir akan diri dan iman mereka. Orang-orang munafik berani menampakkan diri, kebencian kepada Islam semakin tersebar. Sementara orang-orang yang beriman, nah, tidak berani menampakkan diri. Ya, takut khawatir akan dirinya. Walaupun itu mungkin belum sampai pada tingkatan seperti itu, tapi melihat keadaan di sekeliling kita demikian, nah, inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu masa kepada manusia melainkan yang setelahnya lebih jelek. Nah. Qala wa qala Ali bin Jud'an Ali ibn Ja'ad anba'ana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul. Aku mendengar dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abu Bakhtari berkata, akhbarani man sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlikan nasu hatta ya'ziru min anfusihim. Nah, bahwa tidak akan binasa manusia sampai mereka ya'ziru min anfusihim. Wallahu alam apakah maksudnya yakni uzur dari diri mereka atau nah, ini masih anak bingung mengartikannya. Wallahu alam bissawab. Qala fi musnad Ahmad min hadithi Ummi Salamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza zahara fil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min indih. Nah, faqultu ya Rasulullah amma fihim yawma idzin unasun salihun qala bala. Qultu kaifa yusna'u bi ulaik qala yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Nah, yang seperti ini dalam hadis ummu, bukan Ummu Salamah tapi Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha, ketika Rasulullah menyatakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihat dan radmu Ja'jur wa Ma'jud hakada, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian tanyakan, ya, apakah kita akan binasa ya Rasulullah sementara di tengah-tengah kita ada orang saleh? Nah, ketika kekejian-kejahatan itu sudah tersebar. Qala idza zaharatil ma'asi, ketika maksiat itu tersebar di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, Allah ratakan mereka dengan azab. Allah timpakan azab secara merata. Faqultu, kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bukankah di dalam mereka, di tubuh mereka, di tengah-tengah mereka waktu itu ada orang saleh? Bala, betul. Qultu kaifa yusna'u bi ulaik, bagaimana mereka itu diperlakukan? Kok bisa? Yusibuhum ma asabat nas. Mereka ditimpa apa yang mengenai manusia lain. Kemudian mereka kembali kepada, nah, ujungnya apa? Kepada maghfirah Allah dan ridwan. Itu kalau mereka berada di tengah-tengah umat yang rusak, tapi mereka tetap dalam keadaan terjaga dan tetap memberi, nah, yakni artinya menampakkan kebencian kepada kemungkaran tersebut, tetap memberikan yakni amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya, nasihati. Ketika diratakan seperti itu juga, maka mereka selamat dari azab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa fi marasilil hasan. Marasil hasan ini marasil yang paling dhaif, paling lemah. anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhihi al-ummah tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha. Akan senantiasa umat ini berada di bawah tangan Allah. Wa fi kanafihi, dalam sitir, dalam tabir, hijab Allah, perlindungan Allah. Selama mereka, yakni para qurra'nya, ahli-ahli Quran, ahli-ahli ilmunya, itu tidak dekat-dekat dengan penguasa. Wa ma lam yuzakki salah sulaha'uha fujjaraha, selama orang-orang salehnya tidak mentazkiyah orang-orang jeleknya, orang-orang apa? Fajirnya. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraruha, dan selama orang-orang jahatnya tidak merendahkan, menghinakan orang-orang terbaiknya. Nah, sekarang orang-orang jelek, orang-orang yang naudzubillah, itu malah melecehkan orang-orang yang mendakwakan kepada kebaikan, kepada sunnah. Nah, berarti apa? Tinggal tunggu. Nah, ala faidahum faalu dalik rafa Allahu yadahu anhum. Kalau mereka melakukan itu, artinya sebaliknya, mereka nanim, ya, orang-orang yang salehnya mentazkiyah orang fajir. Nah, orang-orang khiyarnya dihinakan oleh orang-orang yang jelek. Kemudian para ahli ilmunya, ulama'nya, ahli baca Qur'annya dekat-dekat dengan penguasa, tunggu, Allah angkat tangannya dari mereka. Tsumma sulita 'alaihim jababiratuhum fasamuhum su'al 'adab. Kemudian dikuasakan kepada mereka jababirat. Apa itu? Ini penindas-penindas yang menimpakan azab yang sangat buruk kepada mereka. Summa darabahumullahu bil faqati wal faqr. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kemiskinan dan kepapaan. Nah, marasil hasan, marasil yang paling lemah, tapi ada banyak penguatnya. Nah, ya, dan juga ada kenyataannya. Nah, kenyataan dari makna-makna yang disebutkan oleh beliau. Yang terakhir, wafil musnad min hadithi Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya juga dhaif, innar rajula la yuhramu rizq bidzanbi yusibuhu. Sungguhnya seorang itu bisa betul-betul terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Nah, tapi ada dalil jalan yang lain sebetulnya juga. Nah, dari yang anda ingat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang semakna dengan ini, orang itu terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu diantara bentuk-bentuk. Setelah apa namanya ini digambarkan oleh beliau. Nah, hal-hal yang merupakan akibat dari dosa-dosa itu masih bentuknya fisik, masih yang terlihat. Nah, kalau kita mau menyadari, nah, kita terapkan pada diri masing-masing. Ya. Nah, kalau kita ingat dia apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Siddiq, binatang yang tertangkap dalam tertembak, ya, pohon yang jatuh tertebang, ya, tercabut, itu karena dia menyanyikan zikir kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Tapi kita merasa masih sehat. Maka yang diingatkan oleh beliau, wa nahnu jami'an baina taksir bal tafrid wal aman. Sudah meremehkan juga taksir, kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi merasa aman. Wah, saya salati. Nah, ya, ini makanya yang dibahas oleh beliau itu mengingatkan, jangan jadi orang yang maghrur. Jangan jadi orang yang maghrur, tertipu. Nah, Allah kan maha luas, maha ampunannya, maha rahmatnya. Senang kalau sudah merasa dia sudah melakukan kebaikan. Di dalam Lataiful Ma'arif dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari seorang salaf, ya, ketika orang itu kan kalau habis Ramadan itu kan bergembira, ya, yang dikatakan oleh ya orang yang beliau nukil ini, kalau mereka itu merasa yakin amalannya diterima, sikap mereka bergembira seperti itu tidak menunjukkan syukur kepada Allah. Paham? Satu, kalau mereka adalah orang yang tidak diterima amalannya, ya, itu menunjukkan apa? Sungguh kehinaan. Ya, berarti apa yang menjadi orang yang tertipu kan? Dalam keadaan apa yang menyebabkan dia tertawa gembira ketika di Idul Fitri selesai bulan Ramadan? Nah. Kalau merasa dirinya diterima amalannya, tidak seperti itu. Wujud syukur kepada Allah. Apalagi kalau enggak diterima. Nah, tertawa itu menunjukkan apa? Terlalu berani dia kepada Allah. Ya, nah ini yang kita ingat. Mereka para ulama, para salafun salih, setiap kali akhir Ramadan itu bukan mereka senang karena merasa telah beramal selama sebulan penuh, tapi justru khawatir. Ya. Nah, kenapa kamu tidak bergembira di hari lebarnya seperti ini? Saya khawatir. Apakah saya termasuk orang-orang yang diterima amalannya? Allah menyebutkan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Dan itu adalah tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Sudah sampai pada tingkat kita takwa kepada Allah. Sehingga kita merasa bahwa layak untuk bergembira. Nah, kalau misalnya gembira, dengan cara apa kita menunjukkan kegembiraan? Karena kita telah beribadah kepada Allah. Syukur itu tentunya semakin baik. Nah, amalan kita sepeninggal bulan Ramadan itu semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mudah-mudahan ini mengingatkan kita, apalagi ini bulan menjelang bulan Ramadan, semakin berusaha kita untuk taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, agar betul-betul kita yang masuk dalam bulan Ramadan itu betul-betul kita merasakan dapatkan taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan di bulan yang penuh berkah tersebut. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang Allah didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, razima anfu imrin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin." Faqultu amin, kata Rasulullah. Alangkah sial dan celakanya, ruginya orang yang masuk bulan Ramadan lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Aminkan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu amin. Nah, ya, saling ta'awun, saling mengingatkan. Jangan sampai kita rugi keluar dari Ramadan tidak mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Nah, persiapkan hati betul-betul. Kalau belum ada keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, tumbuhkanlah. Ya, karena yang dijanjikan oleh Rasulullah, seperti yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang kita inginkan. Keluar dari Ramadan ka yaumin waladathu ummu. Kita ingin keluar dari Ramadan seperti orang yang hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan berusaha, kalau kita sholat, kita diperintahkan apa? Diingatkan untuk sholat muwaddi', maka puasa juga seperti itu. Jangan berpuasa seakan-akan nanti kan bisa tahun depan. Enggak. Ya, berusaha kalau bisa. Nah, sekalian Ramadan ini, kalau perlu sudah siap dijemput oleh malakul maut, siap untuk berpisah, menyiapkan diri. Ya, wallahu a'lam.